بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam، masih dalam pembahasan haji. Dan untuk kesempatan ini kita akan masuk pada hadis 214 cetakan ini, yaitu yang diberi judul Hurmatu Makkah. Ya, hurmah atau terhormatnya Makkah, atau kalau terjemahan di bahasa Indonesia pada umumnya, yaitu kesucian Mekah. Ya, seperti yang kita sering dengar, ya, istilah tanah suci. Ya, sesungguhnya dalam bahasa Arab disebut hurmah, ya, atau al-haram. Ya, yaitu suatu tempat atau wilayah yang terhormat, yang punya kehususan hukum-hukum, di mana diharamkan di sana sesuatu yang di luar diperbolehkan, seperti yang akan kita baca pada hadis yang kali ini kita bahas insyaallah. Ya, artinya di sana ada kehususan-kehususan hukum berbeda dengan tempat yang lain. Diriwayatkan an Abi Surai Khuwailid bin Amr Al-Khuzai Al-Adawi radhiyallahu anhu, melalui sahabat Abu Surai Khuwailid bin Amr Al-Khuzai Al-Adawi, semoga Allah meridhai beliau, annahu qala li Amr ibn Sa'id ibn al-As, bahwa beliau mengatakan kepada Amr bin Sa'id ibn al-As, wa huwa yab'atsu al-bu'uta ila Makkah, ketika itu Amr bin Sa'id mengutus utusan-utusan ke Makkah, yaitu sebuah pasukan, ya, untuk berperang. Kata sahabat itu, "I'zan li ayyuhal amir." Berikan izin kepadaku wahai pemimpin, "an uhaddisa qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath." Untuk menyampaikan kepada engkau suatu hadis yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW di esok hari setelah penaklukan kota Makkah. Fasami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi. Kedua telinga saya telah mendengarnya dan kalbu saya betul-betul memahaminya. وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ, dan kedua mata saya melihat beliau saat beliau berbicara dengannya, yakni Nabi SAW. Annahu hamidallah wa asna alaih, bahwa Nabi ketiga itu memuji Allah, menyanjungnya. Tsumma qala, lalu Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, inna makkata harramaha Allah ta'ala yawma khalqis samawati wal ard, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan Makkah pada hari di mana Allah azza wa jalla menciptakan langit-langit dan bumi. Walam yuharrimha an-nasu, dan bukan manusia yang mengharamkan Makkah atau mensucikan Makkah. Fala yahillu li'amri mri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman wala ya'zidu biha syajaratan. Maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di sana, dan tidak halal untuk memotong pohon di sana. Fa in ahadun tarakhasa bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bila ada seseorang mencari-cari alasan dengan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, yakni ketika penaklukan kota Mekah, faqulu, maka jawablah kepadanya, katakan kepadanya, innallaha adina li rasulihi wa lam ya'dan lakum, sesungguhnya Allah mengizinkan peperangan itu untuk rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Wa innama adina li rasulihi sa'atan min nahar, dan hanyalah Allah mengizinkan untuk rasulnya hanya sesaat saja dari waktu siang. Waqad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha al-ams, dan sungguh kehormatan Makkah telah kembali pada hari ini seperti kehormatannya di waktu kemarin. Fal yuballigh ash-shahidul ghaib, hendaknya orang yang menyaksikan ini menyampaikan kepada yang belum menyaksikan. Faqila li Abi Syuraih, maka kemudian yakni pada waktu yang lain ditanya Abu Syuraih, ma qala laka Amrun, Amr bin Sa'id mengatakan apa kepadamu, yakni setelah disampaikan hadis Nabi ini. Qala, dia menjawab, yakni Amr bin Sa'id justru menjawab, ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Syuraih, saya lebih tahu tentang hal itu daripada kamu wahai Abu Syuraih. Innal haram la yu'idu 'asiyan wala faran bidamin wala faran bi kharabah, sesungguhnya tanah suci Makkah yang terhormat tidak akan melindungi seorang yang berbuat maksiat, tidak pula melindungi orang yang lari dengan membawa tanggungan darah, juga tidak akan melindungi orang yang lari dengan membawa suatu pengkhianatan. Demikian hadis ini disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini memuat tentang kesucian kota Mekah, suci dalam arti terhormat dengan hukum-hukum yang khusus padanya, diharamkan tanah haram, yakni diharamkan padanya sesuatu yang halal di tempat yang lain, yaitu beberapa hal. Ya, boleh di tempat lain, tidak boleh di tempat itu, sehingga disebut tanah suci atau tanah haram, ya, karena itu, atau tanah yang terhormat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Hadis ini sebetulnya mirip dengan hadis yang setelahnya nanti. Ya, namun kita terangkan dulu hadis ini. Disebutkan pada hadis ini suatu kisah, ya. Di sini ada sahabat yang bernama Khuwailid bin Amr Abu Syuraih. Ya. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada nama yang lain yaitu Amr bin Sa'id bin Al-As. Ya. Di sini perlu kita ketahui sebab perbincangan atau penyampaian hadis ini oleh Abu Syuraih kepada Amr bin Sa'id bin Al-As. Amr bin Sa'id bin Al-As ini adalah gubernur Madinah, ya, yang ada dalam kekhilafahan atau ada dalam kekuasaan Bani Umayyah ketika itu, yaitu Abdul Malik, ya, bin Marwan. Jadi ketika itu yang berkuasa adalah Khilafah Umayyah, atau kalau bahasa kita biasa disebut Dinasti Umayyah, ya, Bani Umayyah. Nah, ketika itu pimpinannya atau khalifahnya adalah Abdul Malik bin Marwan, dan gubernurnya di Madinah adalah Amr bin Sa'id bin Al-As. Ya. Amr bin Sa'id bin Al-As sebagai gubernur ketika itu ingin mengutus suatu pasukan perang ke Makkah. Kenapa mengutus pasukan perang ke Makkah? Ada apa di Makkah? Di sana ada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Ya, mungkin kita kenal sahabat Al-Zubair bin Awwam, ya kan? Sahabat Al-Zubair bin Al-Awwam. Al-Zubair bin Al-Awwam ini menantunya Abu Bakar. Dapat Asma binti Abu Bakar. Ya. Ini Al-Zubair bin Awwam. Punya anak dari pernikahan itu Abdullah bin Zubair, salah satunya. Jadi Abdullah bin Zubair adalah cucu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, beliau ketika itu, dan beliau seorang sahabat juga, ya, menguasai Makkah. Jadi ketika itu, ya, kekhalifahan muslimin, kekuasaan muslimin terpecah. Ya, terutama setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, ya, terjadi kekacauan dalam arti kepemimpinan mulai melemah. Kemudian di Makkah akhirnya dipimpin oleh Abdullah bin Zubair ini. Ya. Jadi beliau sebagai penguasa di wilayah bisa kita katakan yakni sebagian daripada Hijaz, ya, Makkah dan sekitarnya. Ya, Abdullah bin Zubair. Ya. Nah, ketika Bani Umayyah ini menguat lagi setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, melemah, diganti anaknya, anaknya mundur, kemudian yakni begitu lemah, ya, kekuasaan mereka ini hampir dikatakan mati mungkin. Wallahu alam, bisa kita cek kembali, ya, dalam sirah. Yang jelas ketika itu sudah sangat lemah, ya. Nah, dengan itu muncul kekuasaan Abdullah bin Zubair di Makkah. Beberapa saat kemudian Bani Umayyah menguat lagi. Setelah menguat, meluas sampai wilayahnya ke Madinah. Ya. Nah, di sana ada gubernurnya akhirnya, yaitu Sa'id Amr bin Sa'id bin Al-As. Akhirnya setelah sampai di Madinah mau menguasai Makkah. Ya. Padahal di sana sudah ada siapa? Abdullah bin Zubair tadi. Nah, inilah kisah hadis ini disebutkan oleh Abu Syuraih karena gubernur Madinah Amr bin Sa'id ingin menaklukkan Makkah yang dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Nah, bersiap-siaplah mereka, gubernur tersebut dengan pasukannya, menyiapkan sebuah pasukan untuk berperang. Padahal yang mau diserang adalah Makkah, ya kan? Makkah tanah suci. Tidak boleh sembarangan berperang di sana. Apalagi yang mau diperangi siapa? Abdullah bin Zubair, seorang sahabat. Ya, anak sahabat, cucu sahabat. Ya. Dan ketika itu sudah sah sebagai pemimpin di tempat tersebut. Ya. Nah, maka perbuatan gubernur Madinah ini melanggar dari sisi ya memerangi pemimpin yang sah di tempat itu. Yang kedua, tempatnya adalah Makkah, ya, tanah suci. Karena inilah kemudian sahabat Abu Syuraih Khuwailid bin Amr mengingatkan gubernur Madinah supaya tidak melakukan maksud dan tujuan beliau untuk mengirim pasukan tersebut. Ya. Maka dia katakan, "Idzan li ayyuhal amir an uhaddisaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath." Wahai sang pemimpin, izinkan kepada saya untuk menyampaikan kepada engkau sebuah hadis yang diucapkan Rasulullah SAW sehari setelah Fathu Makkah. Ya. Jadi Nabi sendiri memerangi musyrikin ketika itu di mana? Di Makkah. Satu hari itu pun tidak penuh, hanya beberapa saat di waktu siang. Setelah beres urusan penaklukan kota Makkah, ya, maka Nabi SAW di esok harinya memberikan penjelasan. Kemarin peperangan itu bukan karena Nabi melanggar apa hukum-hukum Allah, yaitu tentang kehormatan Makkah, tapi karena Allah SWT membolehkan untuk nabinya kehususan bagi Nabi, ya, untuk menaklukkan musyrikin, menguasai Makkah, maka saat itu dibolehkan, dihalalkan, ya, dan ini menjadi pengecualian itu pun hanya sesaat saja. Kemudian setelahnya sudah kembali seperti sedia kala, Makkah kembali kepada kesuciannya, ya, terhormat. Diharamkan di sana sesuatu yang dibolehkan di tempat yang lain, sebagaimana akan dijelaskan. Nah, Abu Syuraih ketika itu mengalami penaklukan kota Makkah bersama Rasulullah dan mendengar Nabi menjelaskan seperti itu. Ya, sehingga siapapun yang mau meniru Nabi enggak boleh. Karena itu adalah kekhususan untuk Nabi sesaat saja. Nah, disinilah Abu Syuraih sebagai seorang sahabat, ya, ingin mengingatkan gubernur Madinah itu. Dia katakan kepada gubernur Madinah, "Wahai sang pemimpin, tolong berikan izin kepada saya untuk menyampaikan hadis dari Nabi yang beliau katakan, beliau jelaskan sehari setelah Fathu Makkah." Ya. Dan beliau dengan bahasa seperti ini, walaupun seorang sahabat ya, karena beliau sedang bicara dengan seorang pemimpin. Dari sini kita ambil suatu faedah penting ya, bahwa kepada pemimpin ya, penguasa dan wakilnya, kita diajarkan untuk berbicara dengan bahasa yang baik, walaupun ya mereka dalam kondisi salah ya, dan kita ingin menyampaikan kebenaran. Nah, ini kan contohnya seperti itu ya kan. Ini gubernur kondisinya salah dan salah berat ya. Namun Abu Syuraih tidak kemudian dengan kata-kata yang kasar, keras atau marah-marah kepada gubernur itu. Sekalipun secara status jelas sahabat lebih mulia, ya kan? Status di sisi Allah. Tapi sekarang status di masyarakat, ya, dia rakyat. Sementara gubernur ini sebagai pemimpin. Maka walaupun Abu Syuraih seorang sahabat, karena bicara dengan gubernur, maka dengan bahasa yang baik. Ya, sekali lagi, walaupun si pemimpin itu dalam kondisi salah. Nah, ini kaidah penting dalam bab kita ini, bab ini ya, karena sebagian orang atau masyarakat pada umumnya tidak mengerti tuntunan Islam dalam bab ini. Justru yang dipahami oleh umumnya orang-orang yang mungkin girahnya dalam Islam itu besar, kalau bicara dengan pemimpin mengkritik ya, bicaranya keras-keras, pedes-pedes ya kan, bahkan mencela dan seterusnya. Nah, ini cara-cara yang tidak diajarkan oleh Islam. Justru Islam mengajari yang seperti ini. Dan bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun ketika mau mendatangi Fir'aun. Ya, siapa Musa dan Harun dan siapa Fir'aun. Statusnya di sisi Allah tuh sangat timpang ya. Nggak bisa dibandingkan. Ini Nabi Kalimur Rahman, Nabi yang sangat-sangat mulia. Ini Fir'aun orang yang paling durhaka. Dalam kondisi Nabi Musa benar, Fir'aun salah ya. Tapi status di masyarakat ya, Musa rakyat jelata, Fir'aun sebagai pemimpin ketika itu. Nah, Allah katakan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kalian berdua ucapkan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun, barangkali dia akan ingat atau takut. Muncul rasa takutnya. Ya. Nah, walaupun ternyata Fir'aun tetap sombong ya. Namun yang kita ambil sebagai pelajaran dalam bab ini, bahwa Allah saja menyuruh Musa dan Harun untuk mengatakan kata-kata yang lunak ya, yang lembut kepada Fir'aun. Ya. Nah, dalam hadis ini contoh lain ya, seorang sahabat mengatakan kepada gubernur dengan cara yang lembut ya, walaupun sahabat dalam kondisi benar, si gubernur dalam kondisi salah. Ya, sekali lagi ini tuntunan Islam. Nah, di sini kemudian Abu Syuraih menegaskan bahwa saya mendengar ketika itu, betul-betul mendengar. Bukan merekayasa, bukan. Tapi kata Abu Syuraih, ya, dua telinga saya betul-betul mendengarnya dan kalbu saya betul-betul memahami. Kedua mata saya betul-betul melihat Nabi. Jadi ini bukan rekayasa, membuat-buat ya, katanya-katanya, bukan, tapi langsung dengar dalam kondisi sadar dan sangat sadar. Bahkan sangat paham. Saat itu Abu Syuraih sangat memperhatikan apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya disampaikanlah kepada sang gubernur apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bahwa inna Makkah, sesungguhnya Makkah ini telah diharamkan oleh Allah. Artinya dijadikan sebagai tanah suci, ya, dalam ungkapan kita pada umumnya, oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dulu, sejak penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi memang sejak dahulu kala Makkah ini sudah menjadi calon tempat, ya, yang seperti itu. Dan Allah sudah berikan kekhususan sejak dahulu kala. Walam yuharrimhan nas. Bukan manusia yang menganggap Makkah sebagai tanah suci atau yang memutuskan ini sebagai tempat terhormat, bukan manusia, tapi langsung dari Allah, dan itu sejak dulu, ya, sejak diciptakannya langit dan bumi, sebelum manusia, ya, ada. Fala yahillu limri'in yu'minu billah wal yawmil akhir. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tanah suci, ya, maka tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau betul-betul beriman, ya, bukan berarti yang enggak beriman boleh. Yang enggak beriman enggak mau peduli dengan hukum, ya kan? Tapi bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau memang beriman dia, maka ikutilah hukum ini. Tidak boleh menumpahkan darah di sana, tidak boleh juga memotong pohon yang di sana. Ya. Nah, ini diantara hukum-hukum yang khusus di tanah suci Makkah atau tanah haram, yakni halal ini menjadi haram. Ya. Melebihi keharaman di tempat lain atau menjadi haram di sini, yang di tempat lain boleh. Untuk yang pertama, menumpahkan darah, ya, kalau itu artinya membunuh dengan cara yang batil, ya, tempat lain juga nggak boleh. Tapi di situ lebih tidak boleh lagi. Tempat lain dosa, di sini dosanya lebih besar lagi. Ya. Bagaimana kalau menumpahkan darah dengan cara yang benar, misalnya hukuman had, boleh nggak di situ? Ah, nanti ada pembahasannya ini. Ya. Insya Allah nanti kita bahas atau pada hadis yang berikutnya. Adapun yang kedua, yaitu memotong pohon, tempat lain boleh, ya. Kita memotong pohon, mencabut, ya, menebang, nggak ada masalah. Tentu maksudnya pohon-pohon liar, ya. Kalau milik orang kita tebang, ya jangan. Tapi di tempat itu nggak boleh. Di tanah suci Makkah, wilayah ini, dan ada batasan-batasannya, maka tidak boleh. Ya, jadi biarkan tumbuh liar, pohonnya, rumputnya, nggak usah dicabut-cabut, biarkan. Ya, nah, ini kekhususan Makkah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah. Kalau ada seseorang mencari-cari alasan ingin melegitimasi perbuatannya dengan perbuatan Nabi, dengan mengatakan misalnya Nabi saja melakukan, saya juga enggak apa-apa, saya meniru Nabi. Kalau ada yang seperti itu, katakan kepada dia, innallaha adina li Rasulillah wa lam ya'zan lakum. Sesungguhnya Allah mengizinkan kepada Rasulullah dan tidak mengizinkan pada kalian. Jadi hanya Nabi yang boleh, orang lain enggak boleh. Nabi pun dibolehkan pada batas tertentu. Wa innama udina adina li rasulihi sa'atan min nahar. Dan Allah pun hanya membolehkan kepada nabinya, kepada rasulnya, hanya sesaat dari waktu siang saja. Setelah itu selesai perang, yang sudah enggak boleh lagi kembali kepada hukum asalnya. Waqad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil amas, dan sungguh pada hari ini telah kembali kepada kehormatannya sebagaimana kemarin. Nah, itu khutbahnya Nabi. Dan mengingatkan betul-betul bab ini. Dan subhanallah, apa yang dikatakan Nabi ya, betul-betul seperti nasihat yang langsung kepada gubernur tadi ketika mau perang, ya kan? Maka Abu Syuraih mengingatkan. Nah, Nabi katakan fajuballigh asy-syahid al-ghaib, dan yang menyaksikan sampaikan kepada yang belum menyaksikan. Nah, ini Abu Syuraih menyaksikan, si gubernur tadi enggak menyaksikan, ya kan? Maka Abu Syuraih merasa punya tanggung jawab. Nabi pesan begitu, saya harus sampaikan kepada gubernur ini. Maka disampaikanlah kepada gubernur tadi. Tapi apa yang terjadi? Kila li Abi Syuraih, sekian waktu kemudian Abu Syuraih ditanya setelah menyampaikan hadis, apa yang dikatakan gubernur tadi kepadamu, Amr bin Sa'id, mengatakan apa kepadamu ketika disampaikan hadis itu? Ternyata enggak menerima, justru mengatakan ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Syuraih, saya lebih tahu daripada kamu tentang hal itu Abu Syuraih. Ya, malah jawabnya begitu. Saya lebih tahu daripada kamu tentang hal ini wahai Abu Syuraih. Bagaimana maksudnya? Kok lebih tahu? Ya, yani lebih tahu tentang hukum. Maunya begitu. Ya. Dia mengatakan sesungguhnya Makkah ya dengan kesuciannya ini la yu'idu 'afiyan, tidak melindungi orang yang bermaksiat. Ya. Jadi sekalipun tanah suci, jangan dianggap akhirnya orang yang bermaksiat terlindungi di sana. Tetap harus diperantas. Nah, ini mau melegitimasi perbuatannya dengan alasan ini, seolah-olah menganggap itu Abdullah bin Zubair yang di Makkah sekarang sebagai penguasa di sana, dia telah berbuat maksiat. Jadi harus diberantas. Makkah tidak melindungi dia. Nah, itu maksudnya dia. Wala faran bidamin, Makkah tidak melindungi orang yang lari dengan membawa tanggungan darah. Ya. Wala faran bikharabah, Makkah tidak melindungi orang yang lari dengan membawa pengkhianatan. Jadi seolah-olah ini semua ditujukan kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair seperti itu kondisinya. Ya. Berkhianat atau punya utang darah, ya. Atau bermaksiat sehingga Makkah tidak melindungi dia. Ya. Saya lebih tahu daripada kamu wahai Abu Syuraih. Walhasil akhirnya tetap saja siapa gubernur tersebut mengirimkan pasukannya ke Makkah. Ya, Abu Syuraih tidak bisa berbuat apa-apa. Kewajibannya hanya menyampaikan hadis Nabi SAW. Ya, dan ini juga terkandung padanya suatu apa pelajaran. Ketika seorang menasihati penguasa lalu enggak diterima, ya sudah, enggak kemudian memprovokasi masyarakat untuk apa menentang penguasa itu atau bahkan melakukan kudeta kepadanya. Tidak, Abu Syuraih sudah menyampaikan, selesai, enggak diterima, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW terkait dengan menasihati seorang penguasa, kata beliau, fa in qabila fadzat wa illa faqad adda alladhi alayh, kalau dia menerima maka itulah yang diinginkan, wa illa kalau tidak menerima maka dia telah menyampaikan kewajibannya. Sudah, itu yang dipegangi Abu Syuraih, kewajiban telah tertunaikan. Ya, kalau diterima alhamdulillah, itu yang diinginkan, kalau tidak sudah, kewajiban sudah disampaikan, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya tetap sang gubernur ini mengirimkan pasukan ke Makkah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Sangat disayangkan sekali bagaimana diterangkan di syarah, ya. Ternyata si gubernur itu mengutus pasukan perang yang pasukan perangnya itu dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Amr. Ya, Amr bin Zubair. Amr bin Zubair ini saudara kandung Abdullah bin Zubair, atau saudara, enggak tahu, insyaallah saudara kandung, ya. Ya. Jadi apa? Amr bin Zubair ini punya masalah dengan Abdullah bin Zubair sehingga dia ikut gubernur Madinah itu. Tapi malah dijadikan komandan pasukan perang yang mau memerangi siapa? Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri. Nah, ini luar biasa ini, ya. Tapi walhamdulillah ketika itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhumah berhasil menaklukkan pasukan yang dikirim si gubernur tadi. Ya. Berhasil menaklukkan si pasukan tersebut. Ya. Dan akhirnya Amr bin Zubair pun ditawan. Ya. Walhasil akhirnya dia pun mati. Ya. Jadi itulah kondisi ketika itu. Kalau dalam sejarah, ya, ini peperangan, anggap ini peperangan pertama dengan Bani Umayyah, dan Bani Umayyah ketika itu kalah, ya, dengan pasukan itu. Namun berikutnya rupanya dikirim kembali pasukan yang lain yang lebih dahsyat, ya. Dan pada akhirnya Abdullah bin Zubair kalah, ya, dan terbunuh. Yang membunuhnya ketika itu adalah Al-Hajjaj, atau pasukan ini dikirim oleh atau dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini seorang yang sangat-sangat kejam, ya, orang yang sangat-sangat kejam, pembunuh yang luar biasa. Orang yang dibunuh sudah sulit dihitung, dan yang dibunuh orang-orang mulia diantaranya seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Jubair, murid Ibn Abbas. Nah, kala itu pasukan berikutnya dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Abdullah bin Zubair, ya, dikepung di Makkah. Dan diantara yang dikisahkan tentang Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, bahwa ketika itu dia salat di Masjidil Haram dan dihujani oleh serangan-serangan dari luar berupa batu-batu yang besar yang dilemparkan dengan alat yang disebut manjanik. Ya. Dulu belum ada meriam, ya. Sehingga untuk jarak jauh mereka melempar batu dengan semacam ketapel yang besar. Namun beliau tetap saja salat dan tidak kemudian apa, kacau sholatnya, ya, lari, tidak, tetap sholat dengan khusyuknya. Dan sebelum itu atau setelahnya, ya, dia minta nasihat kepada sang ibu Asma bintu Abi Bakar tentang bagaimana dia mesti menghadapi ini semua. Inti daripada nasihat sang ibu untuk tetap bertahan dan tidak mundur, apalagi dia sudah dipercaya oleh orang-orang untuk memimpin ketika itu sebagai pemimpin di sana, maka dia terus bertahan. Walaupun pada akhirnya ia terbunuh dan bahkan disalib oleh Hajjaj bin Yusuf. Di antara hal yang cukup menyakitkan, ya, Hajjaj bin Yusuf setelah berhasil membunuh Abdullah bin Zubair, dia datangi ibunya, ya, Asma binti Abi Bakar. Bukannya membunuh kemudian pergi, dia datangi Asma. Ya, siapa Asma? Asma binti Abi Bakar, ya kan? Anak Abu Bakar Siddiq, ya, seorang yang mulia, dan adik siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Yani Asma tidak perlu kita sebutkan keutamaannya, ya kan? Siapa Asma? Cukup dengan Asma binti Abi Bakar kita memahaminya sudah luar biasa. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf mendatangi Asma dan mengabarkan tentang apa? Perbuatannya melakukan apa yang dilakukan terhadap sang putra Abdullah bin Zubair. Namun Asma akhirnya menjawab dengan mengabarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan inna fi saqif kadzaban wa mubir. Sesungguhnya Nabi bersabda bahwa ada di kabilah Saqif, ya, Bani Saqif. Ini kan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dari Saqif. Dari Bani Saqif ini ada pendusta, akan muncul pendusta dan akan muncul pembinasa. Adapun pendusta kita sudah mengetahui siapa dia, yaitu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Ya, dia muncul dan mengaku nabi, ya, pendusta besar, sempat mengaku sebagai nabi. Jadi kata Asma, sabda Nabi bahwa ada di Saqif seorang pendusta, kita sudah tahu siapa yang dimaksud, yaitu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Adapun si pembinasa, fala ikhaluhu illa anta, saya tidak menyangka orang lain kecuali kamu, kamulah yang dimaksud Nabi sebagai mubir pembinasa dari Saqif. Akhirnya Hajjaj enggak bisa berkutik, enggak bisa apa-apa, ya. Dia akhirnya berpaling pergi. Ya. Ala kulli hal itu apa sebagian kisah, ya. Kisah di masa itu Abdullah bin Zubair akhirnya gugur radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, sementara sampai di sini dulu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.